Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Baik, insyaallah kita lanjut. Dalam pembahasan Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam li muallif Abdullah bin Abdurrahman ibni Saleh Al-Bassam rahimahullah. Kita masuk pada ucapan beliau. Kita masih pada hadis yang pertama dan apa yang berkaitan dengannya pada bab istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Sebelum kita masuk dalam ahkamul hadis, kita bacakan ulang hadis yang pertama dalam bab ini dan hadis yang ke-65 dari urutan hadis dalam kitab Umdatul Ahkam. Qala muallif rahimahullah an Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Umar. Abdullah adalah putra dari Umar bin Khattab. Keduanya adalah orang yang mulia, bapaknya khalifah, anaknya ya, taib, mendapatkan barokah dari orang tua Abdullah bin Umar. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi haitsu kana wajhu. Abdullah bin Umar mengatakan Rasulullah melakukan sholat sunnah di atas punggung kendaraannya ke arah manapun menghadap. Sholat di atas punggung kendaraan ya, sesuai dengan arah perjalanannya. Artinya tidak selalu menghadap kiblat, terkadang berpaling ke kanan, ke kiri, atau bahkan membelakangi kiblat. Yumi'u bi ra'sihi, ya, mengangguk, mengisyaratkan kepalanya dalam gerakan-gerakan sholat. Wa kana Ibnu Umar yaf'alu, dan Ibnu Umar mencontoh apa yang dia lihat, dia saksikan dari tata cara sholat Rasulullah di atas punggung kendaraan, mencontohnya. Wa fi riwayatin kana yutir ala ba'irihi, dalam satu riwayat Umar atau diceritakan bahwasanya Rasulullah melakukan sholat witir di atas ba'ir, ontanya. Wa li muslim ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah walil bukhari ilal faraid, dan riwayat muslim disebutkan melainkan bahwasannya beliau tidak sholat di atas punggung kendaraannya sholat fardu, demikian pula dalam sahih bukhari, cuma perbedaan lafaz, kalau muslim maktubah, kalau bukhari faraid. Al maktubah wal faraid nafsu, sama yang dimaksud adalah sholat lima waktu. Qala ahkamul hadis, hukum-hukum yang bisa kita ambil dari hadis tersebut banyak sekali ya, sangat banyak ibroh, pelajaran yang bisa kita ambil, tidak hanya dalam hal-hal fikih tetapi juga dalam hal-hal yang lain. Apa diantaranya? Kesolehan orang tua berpengaruh kepada kesolehan anak. Kesemangatan orang tua pun berpengaruh kepada ya, kejiwaan anak. Bagaimana di sini Abdullah bin Umar, putra dari khalifah yang kedua, afdhalun nas alal itlaq ba'dal anbiya ba'da Abu Bakar As-Siddiq, yang tentunya setelah para nabi, para rasul, setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab, yang tentunya panjang lebar disebutkan dalam tarjamah beliau, biodata beliau, bagaimana kegigihan beliau, bagaimana pula kegigihan siapa? Abdullah bin Umar. Diceritakan Abdullah bin Umar ini ketika safar berusaha untuk meneliti di mana Rasulullah berhenti, di mana Rasulullah berjalan, di mana Rasulullah berteduh. Ya, beliau napak tilas gitu, dalam rangka untuk tabarruk, dalam rangka untuk apa, mencari barokahnya. Walaupun yang demikian sifatnya hanya apa, jibillah, karena lelahnya orang itu beda-beda, tetapi saking itibaknya Abdullah bin Umar dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah pada perkara-perkara seperti ini pun apa, digali, dicari dalam rangka untuk betul-betul apa, menyesuaikan diri dengan Rasulullah. Di sini penulis menyatakan yang pertama, jawazu sholatin nafilah fis safar ala rahilati wa fa'ala Ibnu Umar lahu aqwa min mujarradir riwayah. Boleh ya, hukumnya sholat sunnah ketika safar di atas punggung kendaraan. Kalau zaman dahulu onta, keledai, kuda. Kalau sekarang ya banyak ya, mobil, kereta, motor. Tentunya dengan tidak membahayakan ya diri, menyesuaikan. Dan apa yang dikerjakan Abdullah bin Umar terhadap sunnah sholat di atas punggung kendaraan, sholat sunnah ini lebih kuat dari sekedar riwayat. Artinya di sini beliau mengerjakan, masya Allah, ini ghirahnya para salaf, sehingga mereka itu adalah umat terbaik ya, mengerjakan sunnah yang sudah dia dapati walaupun sekali hidup dihidupkan, sehingga sunnah ini tidak hanya kita dengarkan, tidak hanya kita pelajari, semampu kita. Taib. Karena kita sekarang hidup di zaman yang agama itu sudah tidak dipedulikan. Taib. Jika di zaman para a'immah saja, ya, ahlu sunnah, orang yang belajar sunnah, aghrabun nas, orang yang asing di zaman itu ya, di zaman yang masih banyak para ulamanya, di zamannya al-imam al-ajuri rahimahullah, masih banyak para ulama ya. Lantas bagaimana di zaman kita? Yang kedua, dhahabal imamu Ahmad wa Abu Thawri ila istiqbalil qiblah hal ibtida'i shalah wa dhalika li hadithi Anas min annahu kana sallallahu alaihi wasallam idza arada an yatatawwa'a fis safar istaqbala bi naqatihi al qiblata thumma shalla haitsu wajhu wajjaha wajjaha atau wajjahahu rikabu wa dhahirul hadis al-umum. Al-Imam Ahmad dan juga Abu Thawri rahimahumullah berpendapat menghadap kiblat ketika memulai sholat ya, takbirnya Allahu Akbar menghadap kiblat, kemudian setelah itu menyesuaikan arah kendaraannya. Jadi yang terpenting ketika memulai takbir menghadap kiblat. Nah, setelah itu terserah kemana arah kendaraannya diikuti. Hal ini berdasarkan dengan hadis Anas, ya, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak sholat sunnah dalam safar, beliau menghadapkan arah kendaraannya, dalam hal ini disebutkan onta, ke arah kiblat, dihadapkan dulu ke arah kiblat. Ya, kemudian beliau sholat sesuai dengan arah ontanya. Wa dhahirul hadis al umum, dan dhahirnya hadis di sini umum. Ya. Ini pendapat dari Imam Ahmad dan Abu Thawud. Jadi ketika anda takbir menghadap kiblat, ya, kemudian ketika selesai dari takbiratul ihram, dia menghadap ke arah kendaraannya, melangkah, melaju. Taib. Sebagian para ulama menyatakan cukup wajahnya, ya, wajah kita dihadapkan ke kiblat ketika takbir Allahu Akbar, kemudian ya, mengikuti arah kendaraan. Kalau dalam riwayat ini dihadapkan dulu dengan ontanya. Jadi itu pendapat dalam menghadap kiblat. Sebagian menyatakan cukup wajah kita, jadi hadapkan ke kiblat, kemudian ikuti. Dan ini yang sepertinya lebih luas, karena jika yang kita kendarai ini bukan onta, ya, tapi semisal mobil, motor, bus, ya, kereta api, tidak mungkin kita hadapkan ke arah kiblat, tapi diri kita. Yang ketiga, adamu jawazil faridhati ala rahilah bila darurah. Tidak boleh mengerjakan sholat fardu di atas punggung kendaraan kecuali darurat. Apa contoh darurat? Seperti ya, perang misalkan, takut, khauf, atau dalam keadaan-keadaan tertentu yang tidak memungkinkan untuk menghadap, tidak memungkinkan kecuali di atas kendaraan, ya. Pada kondisi tertentu tidak memungkinkan untuk turun, sedangkan waktu sholat sudah hampir habis. Taib. Kalau transportasi zaman kita sekarang, alhamdulillah tidak begitu, ya, lama. Di setiap tempat ada pemberhentian. Di samping jalan sudah lancar, ya. Berbeda dengan transportasi zaman dulu, ya, bis pemberangkatan dari tempat siang sampai tempatnya lagi sudah siang juga, ya. Sehingga darurat di situ tidak mungkin untuk turun, karena mungkin berbagai hal, kondisi yang tidak memungkinkan, macet misalkan. Kalau turun tidak mungkin karena khawatir akan tertinggal bis. Dan kalau kita minta satu rombongan turun di tempat, ya, untuk sholat juga tidak memungkinkan, maka di situ sholat apa? Fardu di atas kendaraan. Qala al-ulama'u li'alla yafutuhu al-istiqbal. Hal ini kenapa? Supaya tidak terlewatkan untuk menghadap kiblat, karena menghadap kiblat termasuk rukun, ya, syarat dan rukun yang terus sampai salam. Fa innahu yafutuhu dzalika wa huwa raqibun. Ya. Karena sesungguhnya jika dia lakukan sholat di atas punggung kendaraan, akan terlewatkan dari menghadap kiblat, sementara dia di atas punggung kendaraan. Amma inda darurati min khaufin aw sayilin fayasih. Adapun ketika darurat, takut misalkan atau banjir, maka sah kama sahabihil ahadith, sebagaimana telah sah dalam perkara ini riwayat-riwayat hadis. Ini yang ketiga. Ya, boleh sholat fardu ya, kapan? Kondisi darurat. Kalau di sini disebutkan karena takut atau karena banjir. Ya, mungkin kalau banjir di Yaman kita lihat kondisinya lebih menakutkan memang. Ya. Atau hampir sama. Cuma bedanya kalau di sana air itu melintasi jalan-jalan besar yang kita pakai. Jadi jalan-jalan yang biasa dipakai mobil itu berubah menjadi sungai yang besar. Dan sebagian yang melewati pemukiman itu menghancurkan rumah-rumah di sana karena rumahnya terbuat dari tanah, terkikis oleh air dan banyak yang ambruk. Nah, jadi tidak mungkin orang itu akan berlalu lalang karena apa, jalannya itu betul-betul terputus, nggak bisa kemana-mana. Kalau di kita sekarang walaupun banjir tapi masih banyak jalan ya untuk ya kesana kemari, walaupun sebagian terputus. Hatta di kotanya, di Son'a itu kalau lagi hujan besar itu jalan-jalan rayanya, underpass-underpass yang di bawah itu jadi sungai karena memang jalan hujan, sekali hujan meluap, sekali hujan banjir mesti. Baik. Yang keempat, anal ima'a huna yakumu maqamar ruku' was sujud. Ya, isyarat menggelengkan kepala, merunduk. Ya, menengadah. Ketika sholat sunnah di atas punggung kendaraan, ini menempati posisi ruku' dan sujud. Ini boleh ya, sujudnya dengan cara menganggukkan kepala. Sujud lebih rendah dari rukuk. Baik. Yang kelima, anna qiblatal mutanaffili 'ala rahilah hiya al-wijhatul lati huwa muwajjahun ilaiha. Kiblatnya mutanaffil ya, dalam sholat sunnah, yang mengerjakan sunnah di atas punggung kendaraan adalah arah yang menuju ke situ ya, kendaraannya. Ke arah manapun kendaraannya berjalan, disitulah kiblatnya. Kemanapun dia mengarah, maka disitu apa kiblatnya. Yang keenam, annal witra laisa biwajibin. Sholat witir itu hukumnya tidak wajib, cuma jangan sampai ditinggalkan walaupun sekali satu rakaat. Yang semoga Allah memudahkan, meringankan, terkhusus ya di saat banyak bala, banyak musibah, ini perbanyak ibadah. Kita sekarang dalam kondisi aman, kondisi nyaman. Ya. Taib. Haitsu sallallahu alaihi as-salatu wassalam. Ala rahilah. Ini menunjukkan dari mana hukum kesimpulan witir enggak wajib. Sebagian mengatakan wajib. Ya. Diambil hukum witir di sini tidak wajib karena Nabi pernah mengerjakan sholat witir di atas punggung kendaraan. Ini menunjukkan witir tidak wajib. Karena kalau seandainya wajib, Nabi tidak mungkin melakukannya di atas punggung kendaraan. Seperti itu. Dan karena dikerjakan di atas punggung kendaraan beliau, ya maka di sini diambil kesimpulan hukum bahwasannya witir tidak wajib. Karena kalau wajib seperti sholat fardu, enggak boleh kecuali darurat. Nah, ini diantara cara istinbat para ulama. Yang ketujuh, annahu kullama ihtija ila syai'in dakhalahu taysir wa tashil. Sesungguhnya setiap kali membutuhkan kepada sesuatu, kita butuh ya kepada sesuatu, sesuatu di sini umum, apa yang kita butuhkan ya terhadap perkara tadi, dakhalahu taysir wa tashil, maka di situ masuk kemudahan dan keringanan, keringanan dan kemudahan. Jadi kalau kita butuh dengan sesuatu, maka di situ ada taysir. Sesuatu yang kita butuhkan, kalau kita enggak mampu, gugur. Walaisa wajibin bilaktidari. Nah, walaisa wajibun bilaktidari wala muharramun ma'attirari. Kalau yang haram itu dibolehkan kalau darurat. Taib. Kewajiban gugur dengan butuh, kewajiban akan gugur kalau kita tidak mampu. Yang haram gugur ketika kita darurat. Sesuatu yang kita butuhkan, di situ ada kemudahan dan keringanan. Kullama ihtija ila syai'in dakhalahu taysir wa tashil. Seperti gambar ya. Gambar ini haramnya haram wasilah, bukan haram dat, bukan haram apa dat. Ketika kita butuh ya dengan gambar tadi untuk satu keperluan, maka menjadi boleh diberikan keringanan dan kemudahan. Tapi kalau haramnya haram dat, ya, maka di situ sampai ya, darurat baru diperbolehkan, seperti daging babi, bangkai boleh dimakan kalau darurat. Kalau enggak makan mati, nah, silahkan makan di sana. Masya Allah, ini kemudahan dalam agama. Setiap apa yang kita butuhkan, maka di situ ada taisir, kemudahan dan keringanan. Wa hadha min ba'di altafillahi almutawaliyah ala ibadihi. Dan ini sebagian dari kelembutan Allah yang terus mengiringi hamba-hambanya. Yang kedelapan, samahatu hadhihi syari'ah wa targhibul ibadi ala izdiyadi minat ta'at bitashili subuliha falillahil hamdu wal minnah. Samahah, toleransi, luas syariat ini, mudah. Syariat ini mudah. Orang akan menganggap syariat ini sulit kalau dia tidak ngerti kaedah. Harus begini, harus begitu. Dulu enggak kenal sunnah, ini boleh, itu boleh. Sekarang kenal sunnah, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Ini haram. Ya. Orang jahil, orang enggak ngerti agama, enggak belajar agama, merasa terkekang ketika baru tahu satu dua syariat. Orang itu kalau bodoh, baru ngerti agama, ngerti satu dua sunnah, akan terasa berat. Waduh, jadi ahlu sunnah berat, nanti ini enggak boleh, itu enggak boleh. Ya. Padahal apa? kata para ulama, orang itu semakin kenal agama, dia akan semakin merdeka. Ya. Karena agama ini akan menuntun kita sesuai dengan porsi diri kita sebagai manusia. Tapi ketika seseorang itu keluar dari agama, semakin dia jadi budak. Semakin jadi budak, tapi tidak sadar, itu bedanya. Budaknya siapa? Budak hawa nafsunya. Ya, budak hawa nafsu dia atau hawa nafsu manusia lain. Coba, orang itu kalau enggak ngikuti agama, ngikuti apa? Ngikuti hawa nafsu. Ya, sama aja. Orang yang ngikuti hawa nafsu, ya, dia akan sebenarnya berat. Cuma karena di situ syaitan. Ya. Banyak yang melakukan. Sehingga kenal agama semakin dalam, maka seseorang akan semakin menikmatinya. Kenal ilmu semakin dalam, akan semakin merasakan kenikmatan dan keindahan. Baik. Jadi orang itu kalau semakin tahu ilmu, akan semakin merasakan keindahan hidup. Semakin bodoh, akan semakin merasakan apa satu yang indah itu buruk dan sesuatu yang buruk itu indah. Contoh makanan saja. Ya, orang yang ngerti dalam hal tata boga, ketika disodorkan pada dia, misalkan tepung, dalam pikirannya itu indah sekali. Jadi donat, jadi oh masya Allah makanan yang enak-enak. Ya. Tetapi kalau orang tidak bisa masak, kasih tepung, bingung dia buat apa ini. Ya, demikian juga orang yang berilmu. Dia ngerti langkah, dia ngerti akan berbuat apa. Wa targhibul ibad, ya, targhib, ya, memberikan hasungan, semangat untuk istiyad minat ta'at, menambah dari ketaatan-ketaatan. Ketaatan ini pun penting untuk terlatih dan dilatih. Kita mengerjakan satu sunnah dengan istiqomah sampai ringan kerjakan yang berikutnya. Tidak usah kita terlalu muluk-muluk, saya harus begini, saya harus tahajud tiap malam, saya harus jadi ahlussunnah salafi yang yaquh misalkan, betul-betul enggak mau ini, enggak mau itu, berat. Kita belum punya kekuatan. Tapi kalau dilatih semenjak ya yang ringan, yang mudah, istiqomah sampai enggak ngalir begitu saja, nah terus akan meningkat dengan baik. Ya. Dalam kehidupan kita pun demikian. Dari bayi lahir minum ASI, menginjak sedikit dewasa makan bubur, menginjak lagi dewasa makan nasi yang lembek, sampai dia dewasa besar mengunyah makanan yang keras. Demikian juga kita, hawa nafsu kita ini bayi, belum kuat untuk yang keras-keras mental. Tapi kalau kita biasakan dari yang ringan, mudah, nikmat rasanya. Ketika diberi yang keras, pada saatnya sudah tumbuh gigi, nikmat. Ya, misalkan ya, kita baru kenal sunnah, tiba-tiba ayo jihad. Oh jihad, mati saya nanti. Hartaku di gimana nanti? Waduh, saya masih bujang ini. Ya. Eman-eman. Ya, belum nikah. Masya Allah. Jihad lagi, udah biar yang lain aja. Saya tak dikerja aja bagian yang kerja, bagian yang cari duit. Ya, tapi kalau dia sudah punya ilmu bidadari, ya, jannah, mujahid, bismillah, ya, tunggu dicari kapan ada jihad. Kenapa nikmat ini? Kenapa seperti orang yang sudah punya gigi sore-sore ada kopi kasih gorengan, ya, nikmat. Ya, taib. Bedanya juga demikian ketika sudah dalam ilmunya, suruh ibadah yang ringan-ringan, gak enak rasanya, aduh ini kurang yang kayak gini. Masa saya sudah umur belasan tahun kok dikasih bubur bayi, enggak enak rasanya juga, enggak nikmat. Begitu pula jiwa kita, sehingga dilatih dalam hal apa, sholat, sholat pun juga demikian, tahajud, bangun dua rakaat, satu witir, tidur lagi, atau satu witir, tidur lagi, terus saja berjalan setahun seperti udah kayak ya seperti kebiasaan, sudah bukan beban lagi, sudah witir sekali lanjutkan tahun berikutnya, tambah dua, satu witir sampai ringan, gak usah ditambah-tambah, gak usah 11 ya, kecuali Ramadan ya, sampai ringan. Kenapa? Membiasakan, karena kita kalau terlalu keras malah berat. Nah itu diantara targhib syariat, jadi diberikan keringan-keringan supaya dia itu mudah dalam melakukan. Karena sesuatu itu kalau terlatih jadi hebat. Orang pinter main ya bulu tangkis, pinter main bola karena terlatih dari awal, ditekuni sampai enak. Dan dengan juga ibadah butuh ketekunan dan latihan. Maka di sini syariat memberikan kepada kita kemudahan, ya, dari ringan, mudah. Kalau kamu capek begini, kalau kamu nggak kuat begini, nggak kuat berdiri duduk, nggak kuat duduk baring. Cakepnya targhib supaya hamba itu apa, bertambah ketaatannya dengan dimudahkan jalan-jalannya. Walillahil hamdu wal minna. Baik. Maka milik Allah lah pujian dan pujian dan anugerah yang indah ini. Yang 9, dzakara Sanani an alfadha hadzal hadis majmu'atun min iddati riwayat fil Bukhari wa Muslim. Wa annahu laisa fi sahihain riwayatan riwayatun hakada lafdhuha. Sanani, beliau punya kitab apa, fikih ya, Durarul Bahiyah kalau nggak salah, kita beliau Durarul Bahiyah menyatakan hadis yang tersebut ini kumpulan dari beberapa riwayat baik dalam Bukhari maupun Muslim. Adapun dalam Sahihain sendiri tidak ada riwayat seperti ini lafadznya, apa yang ada di sini ya. Kumpulkan. Riwayat Bukhari tadi beda penyebutannya, maktubah, riwayat Muslim ya, beda penyebutannya. Kalau Bukhari faraid, kalau Muslim maktubah, jadi beda-beda. Tetapi semuanya adalah sahih. Yang ke-10, la yastadillu bihadzal hadits 'alal 'ala annal khifdha fi sujud akthar min ar-ruku wa innama dhalika fi hadithi Jabirin haitsu yaqul jitu wa huwa yusalli ala rahilatihi nahwal masyriqi wa sujud ahfad min ar-ruku wa qad akhrajahu Tirmidzi wa Abu Dawud. Dalam yang ke-10 dalam hadis ini tidak ada dalil rendah dalam sujud lebih dari ruku. Jadi sujud lebih rendah dari ruku itu enggak ada dalilnya di sini, enggak disebutkan secara rinci. Tetapi yang demikian disebutkan dalam hadis Jabir. Ketika beliau berkata, aku datang mendapati Rasulullah dalam keadaan sholat di punggung kendaraannya menghadap ke masyrik. Ya, masyrik timur. Ya. Dan sujud beliau dilakukan lebih rendah dari ruku. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Abu Dawud, saling melengkapi. Dan ini adalah kemudahan kita zaman ini. Belajar agama ini tinggal membaca saja, enggak usah nyari-nyari. Hadis ini tafsirnya seperti apa? Cari keterangan para ulama, syarah-syarah hadis ketemu. Ya, ini hadis ini kok masih rada global ya. Mana rinciannya? Baca syarah para ulama. Ya, akan ditunjukkan hadis yang lain yang merinci. Ya, tinggal baca saja. Tapi biasanya manusia itu semakin diberikan kemudahan semakin malas. Ya, tapi kalau enggak ada kemudahan biasanya rajin. Ya, taib. Ya biasa itu hawa nafsu seperti itu. Kalau dulu para ulama mau baca itu nulis. mau belajar harus sekian ya kilometer, itu pun jalan. Sekarang udah ada mobil, motor, tinggal ngegas saja depan rumah nggak hadir, ya kan? Apalagi sampai harus berjalan, tambah malas. Pengudah ada motor tinggal ngegas saja itu malas kadang-kadang, ah jauh ah. Ada taklim di mana? Bekasi, wah jauh. Ada taklim di mana? Di Karawang, waduh Karawang 1 jam. Oh zaman dulu nggak ada yang kayak gitu. Ada ulama di mana? Ya di Syam, Parani, datangi sama mereka. Ya perjalanan 1 bulan, 2 bulan. Kenapa? Ibadah meninggal di atas talabul ilmi itu subhanallah. Ya, jadi kalau bisa tutup usia itu di atas terus belajar, mengajar, memberikan faedah. Ya, ini harapan. Baik kita yang mengajarkan ilmu atau kita yang menjadi wasilah orang lain untuk mendapatkan ilmu. Baik. Zaman dulu, sehingga barokahnya pun sampai zaman sekarang. Ya, perjalanan mereka tempuh berbulan-bulan dengan kaki, ya, ada yang lebih ya rezekinya dengan onta, itu pun bekalnya habis, harus minum air kencingnya sendiri, subhanallah. Itu pun terkadang kecele itu sampai tempat nggak ada orangnya. Ada yang mati, sampai situ sudah capek-capek, bekalnya habis, ulamanya mati, meninggal dunia. Ya. Dan itu kisah nikmat. Biasanya kalau kenyataan itu pahit, ya, itu nanti kenangannya indah. Kenangan indah itu kalau di situ ada kesedihan, lelah, capek. Tapi kalau nggak ada seperti itu kenangannya kurang indah. Kurang nikmat. Dan itu masya Allah, kisah-kisah para ulama itu kalau kita baca lagi bikin semangat. Yang terakhir, dhahaba jumhurul ulama ila jawazi tarkil istikbar fi safar at-tawil wal qasir illa malikan faqad hassahu bi safar alladhi taksuru fihi sholatu wa lam yuwafiqhu ahad ala dhalik. Jumhur para ulama berpendapat boleh untuk tidak menghadap kiblat dalam safar yang panjang maupun pendek, silahkan. Yang jelas dia berjalan. Mau safar yang jauh atau yang dekat, kecuali Imam Malik. Beliau mengkhususkan bolehnya seperti ini dalam safar yang dikosor sholat. Kalau safarnya cuma dekat nggak boleh sholat di situ katanya. Tapi pendapat beliau tidak ada yang mendukungnya. Dan yang roji di sini isyaratnya kepada pendapat jumhur. Ini ya sekedar pembahasan dalam kitab ya. Mereka sampai membahas sholat di atas kendaraan boleh enggak. Zaman kita ini jangankan kok di atas kendaraan. Duduk aja di rumah aja kadang sulit untuk sholat. Ya, masya Allah. Ulama jadi persisian kayak gini. Saking semangatnya mereka dalam ibadah. Ini diantara apa faedah yang kita ambil. Tapi di sini intinya adalah adanya perbedaan dalam hal rukniyatu kiblah, rukun dalam menghadap kiblat. Dengan rincian kalau sholat sunnah boleh menghadap ke arah manapun kendaraannya berjalan, dengan catatan ketika takbir yang pertama kali menghadap kiblat. Tapi kalau sholat fardu tidak boleh, ya tidak boleh kecuali darurat. Tapi itu faedah yang bisa kita ambil dari faedah fikih dalam hal ibadah sholat tentang arah kiblat. Alhamdulillah masih ada beberapa hadis yang berkaitan dengan pembahasan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk terus kita bersabar dalam mempelajarinya. Wallahu ta'ala alam sawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.